بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنحن عزكم الله، kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin di Adillatit Tauhid yang menjelaskan tentang masalah tauhid. Terakhir kita membahas tentang masalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Nah, itu sudah bahas. Saya jabarkan sedikit tentang hal-hal yang terbahas dalam masalah salat, yang terbahas dalam masalah zakat, yang terbahas dalam masalah puasa, yang terbahas dalam masalah haji. Dengan perincian tentang perincian secara global, penyimpan masalah-masalah yang masuk dalam pembahasan dalam Islam. Yang terakhir, saya sampaikan masalah pembatal-pembatal Islam. Gimana tulisan? Masalah pembatalnya tersebut belum menerangkan pembatal pembatalan. Di sini menerangkan dalam kita. Pembatalan masalah puasa masih ya. Perinciannya terakhir hari. Berarti sebelum kita masuk pada pembahasan masalah iman, lingkaran agama yang kedua yang mengimani. Saya sebutkan secara global dan tidak perlu masalah pembatal pembatal. Secara global yang artinya alhamdulillah pembatal Islam itu ada 10. Ini penting disebutkan yang artinya alhamdulillah supaya keislaman kita itu bersih dan sempurna, tidak ada padanya pembatal pembatal Islam. Pembatal Islam yang pertama ialah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyirku billah, syirik, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik besar, jangan lupa, syirik pada syirik besar, syirik kecil. Jadi bahkan syirik besar, kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 yang menjelaskan orang-orang yang berobat haram masuk ke dalam surga. Semoga Al-Maidah ayat yang ke-72 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Iya. Yang diinginkan dalam ayat yang dibacakan tadi pada lafaz, "Innahu may yushrik billah maka haramallahu alaihi jannah wa mahwahu an-nar." Para siapa yang berpetisikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka jahanam. Ini pernyataan dari Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Pernyataan Nabi Isa kepada orang-orang Nasrani. Para siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan neraka, Allah haramkan surga dia dan tempatnya neraka. Nabi Isa yang ngomong, otomatis yang kali pertama terpukul dari orang-orang kafir. Allah, Allah kulihat orang yang syirik kepada Allah terakhir, ancamannya neraka. Malah syirik termasuk pembatal Islam. Syirik besar, jangan lupa. Yang kedua, pembatal Islam yang kedua. Kemurtadan dari Islam. Murtad dari Islam dengan kerelaan hati. Bukan karena paksa. Murtad dengan senang hati. Baik yang tadinya Muslim jadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau apa lagi, semua agama dan kufar yang lain murtad dari agama juga termasuk orang Islam. Orang yang murtad dari agamanya orang bin Abdul Mulu, kalau dia mati di atas kemurtadannya belum tobat, mati kafir. Tetapi kalau dia mati sempat bertobat, dia murtad, tobat setelah itu kembali kepada Islam, mengucapkan lagi dua kali syahadat lain, kemudian dia meninggal dunia, dikatakan mati muslim. Paham ya? Tergantung bagaimana kematiannya. Kalau dia mati di atas kemurtadannya, mati kafir. Kalau mati di atas taubatnya, maka dikatakan mati Islam. Anda baca dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217 tentang ancaman orang-orang yang murtad dari agamanya. Yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun wal masjidil haram وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ حتى يردوا من دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalang manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang diinginkan di sini, Maksudnya Azhar Mullah, pada penghalang ayat, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kalimatnya, para siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, nah ya, murtad, terus mati di atas kekafiran, belum tobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang hapus ukur amal-amal mereka dunia akhirat. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan kekal di dalamnya selama-lamanya. Murtad dari agama termasuk pembatal Islam. Yang ketiga, peraturan. Termasuk pembatal Islam yang ketiga ialah seseorang yang tidak meyakini. Seseorang yang tidak meyakini kafirnya orang kafir. Yang ketiga, terakhir, seseorang yang tidak meyakini kafirnya orang kafir. Dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau semua orang yang lainnya, tidak meyakini mereka kafir. Atau ragu-ragu meragukan kekafiran mereka, atau justru membenarkan agama mereka. Itu termasuk pembatal Islam. Selain lagi, pembatal Islam yang ketiga ialah seseorang yang tidak meyakini kekafirannya orang-orang kafir, atau meragukan kekafiran mereka, atau justru membenarkan agama mereka. Ini kafir orangnya. Orang-orang yang punya etikal semacam ini kafir. Kenapa? Dikarenakan dia menentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang jelas-jelas mengkafirkan orang kafir. Yahudi kafir, yakin. Nasrani kafir, yakin. Majusi kafir, yakin. Yang lain Islam kafir dengan meyakinkan. Kita berisi dia. Ini orangnya suratku. Yahudi itu tidak tahu kafir apa jahit. Nasrani, Allah Allah, kafir apa jahit. Apa lagi dia? Membenarkan berisi mereka. Semua agama sama. Islam, Yahudi, Nasrani, Poswai. Sama-sama dari langit. Sama-sama mereka, sama-sama agama samawi. Gitu ya. Ada lagi yang mengatakan sama-sama punya kitab suci. Tidak ada masalah. Apa yang mengucapkan? Kita dan mereka bersaudara. Nah, alhamdulillah. Itu terucap oleh sebagian tokoh-tokoh pergerakan. Di antara Al-Fatihah sekarang banyak satu tahu-tahu mereka ini. Di antara orang-orang yang punya keyakinan semacam ini, semacam Yusuf Al-Tawbawi. Nah, ada lagi. Menarik saja. Itu diklaim oleh para ulama sebagai Al-Tawbawi. Dan Al-Fatihah mengatakan dia ada di sana. yang dalam pemikiran dia, dia meyakini bahwa dengan kita, dengan Yahudi, dengan Nasrani, dan kita bersaudara. Perang antara Muslim dengan mereka apa parah? Sudah terjadi dengan masalah Palestina kemarin. Panas sekali. Bukan negara agama, kita dengan mereka bersaudara. Na'udzubillahillahi. Allahumma ta'ala. Dan yang paling terkenal adalah ini Sekte kelompok apa ini? Yang menyamakan semua sama ini. Hah? Kelompok si ya, dengan yang namanya si Salam. Ini jaringan Isis. Bukan jaringan Islam Nusrat. Ada bahaya ya. Ini artinya semua sama-sama Allahumma ta'ala. Ini artinya lagi pembatal Islam yang ketiga, seseorang yang tidak meyakini kekafirannya orang kafir, atau meragukan kekafirannya orang kafir, atau justru membenarkan agama mereka. Ini orang kafir kita. Siapa yang bisa mendapatkan satu dalil saja, dalil yang menunjukkan kafirnya ahli kitab? Hah? Semua telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu ialah Al-Masih bin Maryam. Dan selanjutnya laqad kafara alladziina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sunnah kawin. Ada lagi yang tahu dari yang lainnya? Kenapa? Apa kamu semua ini semua? Bapak yang tahu? Ayo lah. Loh kok gak ayo. Satu ayat saja yang menerangkan dengan jelas kafirnya mereka. Diancam dengan neraka segala macamnya, semuanya jelas. Ayo lah. Itu gak apa lah. Al-Bayina. Ayah kan berapa kira-kira? Anda ya? Coba. Dibuka. Aku keluar umur sama lagi. Sudah buka. Al-Bayina berapa? Masya Allah. Apal. Al-Bayina. Innal-Lahina kafal. Jelas. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin yang paling mereka ini dikatakan fi nari jahannam khalidin fiha, di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah makhluk yang paling jelek. Ya kan kamu yakin? Yakin kafir. Ya. Al-Bayyinah ada berapa itu? 6. Berapa 6? 6. Yang mana? 6. 6. Al-Bayyinah yang ada 6. Yakin. Kalau ada orang yang meragukan kekafirannya mereka, berarti dia menentang ayat-ayat yang semacam itu. Baik, yang keempat, pembatal Islam yang keempat. Pembatal Islam yang keempat ialah seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini seseorang yang berhukum dengan selain hukum Islam, yang berhukum dengan selain syariat Islam, termasuk pembatal Islam. Untuk poin yang satu ini harus dinamakan Allah, harus saya rinci. Dikarenakan memang ada perincian, dikarenakan para ulama. Ini poin satu ini sensitif. tinggalkan orang-orang pergerakan. Supaya kembali ya, kebanyakan orang-orang pergerakan yang salah kaprah dalam hal ini, dikarenakan poin satu ini akhirnya mereka mengkafirkan semua pihak, mengkafirkan pemerintah. Seperti yang dikatakan kafir, kenapa? Hukum dengan hukum tauhid. Apa tauhidnya? Pancasila, undang-undang dasar 45 itu bukan Islam. Tauhid kafir langsung itu. Kalau seperti ini, dulu jangan SP kafir langsung itu mereka mengatakan begini. Kafir. Semua orang yang setuju dengan SP kafir, kafir kafir. Menterinya semuanya kafir. Baiklah. Terus, bawahnya bagaimana? Kalau sendiri yang semua yang kafir, gubernur kafir, bupati kafir, tahap kafir, lurah, lurah mulai, kafir. Itu dikarenakan mereka sangat salah dalam memahami poin yang satu ini. Bayangkan mereka yang tidak berhukum dan hukum Allah, kafir. Hukum tahu, kafir. Orangnya, kafir. Nah, udah bilang. Very clear. Ini pemahaman dan prinsipnya di sunnah yang dipahami oleh para ulama-ulama dulu dan sekarang. Terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah, ada empat perincian. Seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada empat perincian. Tolong dipahami baik-baik, supaya akan selamat dari pemahaman mereka-mereka ini. Perincian yang pertama. Seseorang yang meyakini hukum manusia lebih afdal, hukum manusia lebih afdal, lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya. Hukumnya apa ini? Sekali lagi ya, seseorang yang meyakini hukum manusia itu lebih afdal, lebih utama dari hukum Allah. Hukumnya apa ini? Jangan kira kejujur apa ini? Dihukumi kafir. Yang kedua. Perincian yang kedua. Seseorang yang meyakini hukum manusia itu sederajat sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Seseorang yang meyakini hukum manusia seseorang yang meyakini hukum manusia itu sederajat dengan hukum Allah dan Rasulnya. Hukum apa ini? Hukum kafir. Rincian yang ketiga. Seseorang yang meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih afdal. Seseorang yang meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih afdal. Tapi dia yakin, dia meyakini hukum itu tidak pantas diterapkan di zaman sekarang ini. Bahasa mereka tidak lagi relevan, tidak relevan lagi. Sudah bahasanya ya. Ada bahasa diklaim dari mereka? Tidak patah, tidak layak diterapkan di dalam sekarang. Dihukumi apa ini? Dihukumi kafir. Iya, dihukumi kafir juga ya, Pak. Dia menyatakan hukum Islam, hukum Allah dalam kerelaan, dalam kerelaan, kafir. Walaupun dia yakin lebih apa? Kafir. Yang keempat, seseorang yang yakin, meyakini hukum Allah dan Rasulnya itu afdol, lebih afdol. Dan sangat relevan diterapkan dimanapun dan kapanpun. Yakin dia juga. Hukum Allah, hukum Rasulnya itu lebih afdol, lebih baik, Masya Allah. Dan sangat layak, pantas diterapkan di zaman sekarang, selebur jawab. Tapi, masih ada tapinya. Tapi, mati, akhirnya dia mesti berhukum dan hukumnya manusia. Artinya di situ ada unsur tendensi tertentu. Ya apa, gimana ini kondisi anunya gini, nanti kalau saya begini nanti nggak naik jadi presiden dan segala macamnya. Al-Muhim, terlalu banyak alasan dan tendensi yang ada sehingga dia tidak berhukum dan hukum Allah. Yuk kembali bekas-bekas ya. Ini dihukumi fasik. Tidak dihukumi kafir, tapi dikatakan orang yang fasik, orang yang zalim. Paham ini? Untuk poin pertama, kedua, dan ketiga, dalilnya di Al-Maidah ayat yang ke-44. Masa kesatan bahasa. Al-Maidah ayat yang ke-44 tegak menyatakan bagaimana kafirnya mereka ini. Inna anzalnat Taurat fiha hudan wa nur yahkum bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyyuna wal-ahbab والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تشتروا الناس واشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Sebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yang diinginkan sekarang pas depan dalam terakhir ayat ini, Allah tegas mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Para siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Dengan tiga perincian tadi, dengan tiga perincian. Adapun perincian yang keempat yang dikatakan fasik, dikatakan zalim, itu disebutkan di penggalan akhir Al-Maidah ayat yang ke-45 dan penggalan akhir Al-Maidah ayat yang ke-47. Mana? Paling akhir atau bagian paling akhir dari ayat yang ke-45. Membalasnya itu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini yang boleh. Yang patek di 47. Pangkat akhir ayat yang 47. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, di tiga ayat ini para binaadzakumullah, ada yang difonis kafir, ada yang difonis zalim, ada yang difonis fasik. Maka oleh para ulama kita dibagi di empat tadi. Ada yang kafir, ada yang zalim dan fasik. Paham ini ya? Sekali ini empat perincian. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dirisik dengan empat tadi. Poin satu, dua, dan tiga dikatakan kafir. Poin yang keempat dikatakan fasik, zalim. Kemudian, saya ingatkan dulu dari rumah. Kemudian, ada orang yang menanggung Allah. Terkait dengan polis yang semacam ini. Anak yang terbaik, ini prinsip dan kaidahnya para ulama di sunnah dulu sampai sekarang yang tidak dipahami orang-orang pergerakan tadi. Para ulama kita ini sudah sampaikan ya Pak, memiliki dua hukum, memiliki dua hukum, membedakan antara dua hukum. Yang pertama hukmun haram, menghukumi orang secara umum, namanya hukmun haram, hukum umum, yaitu dengan cara menyebutkan secara umum, tidak memfonis orang tertentu. Bagaimana ayat ini? Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Itu umum. Ya, tidak menyebut nama, nama memfonis orang. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia katakan balim, dia katakan balim. Itu umum. Yang semacam ini diperbolehkan dalam Islam. Diperbolehkan dalam Islam. Hukum secara umum. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Islam, dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan ini, maka dia kafir. Dia bisa. Cara umum. Hukum yang kedua disebut dengan hukmun mu'ayyan. Hukmun mu'ayyan artinya hukum fonis. Langsung memfonis orang tertentu, ini sudah tentu dihukumi kafir dengan tindakan yang semacam ini. Itu namanya fonis. Terkait dengan hukum fonis yang semacam ini, kalau tidak ada Allah, tidak diperkenankan dalam Islam. Kecuali sudah terpenuhi semua persyaratannya dan hilang faktor penghalangnya. Tanya. Dan saya langsung. Tapi dilihatin bagaimana persyaratannya. Namanya syurutut taksir, syarat-syarat mentaksirkan orang. Harus hilang faktor penghalangnya. Namanya mawani'ut taksir, penghalang mentaksirkan orang. Semuanya lengkap baru bisa. Dan saya langsung. Tanya. Saya juga bahasa itu. Di antara persyaratan taksir, persyaratan mengkafirkan orang, ialah yang pertama, orang tersebut sudah sampai hujjah kepadanya. Namanya iqamatul hujjah alaihi. Nah ya, iqamatul hujjah alaihi. Sudah menegakkan, menyampaikan hujjah argumentasi kepada orang itu yang berbuat kekufuran atau mengungkapkan kekufuran. Sampai kata sebentar. Terkumpul juga. Dari dalil. Dari nasihat. Tidak wajib. Itu persyaratannya. Ada pun faktor penghalangnya. Beberapa faktor yang menghalangi kita untuk menggantikan orang itu banyak. Seingat saya lima. Lima faktor penghalang. Kalau satunya ada, tidak boleh menggantikan orang. Yang pertama, penghalangnya pertama ialah al-jahil, kejahilan. Artinya orang yang berbuat kekufuran itu jahil. Orang goblok, orang bodoh dan punya ilmu. Jatuh dalam kekafiran karena kejahilannya, karena kebodohannya. Maka tidak bisa kamu kafirkan dia. Tidak bisa kamu kafirkan yang dia jahil. Pengalaman yang kedua. Pengalaman yang kedua dalam jenazah mu'ayyan ialah al-khata', kesalahan. Kesalahan. Artinya orang itu berbuat kekufuran karena kesalahan. Orang itu mengucapkan kata-kata kufur karena kufur, salah ngomong. Maka dimaafkan, tidak bisa dikufurkan. Dikarenakan dia salah berbuat atau salah berbicara. Penghalang yang ketiga, amnesian. Amnesian itu kelupaan, kealpaan. Amnesian, lupa. Tapi ini orang berbuat kekufuran, lupa. Kalau ini kafir, lupa. lupa ini perbuatan kufur. Lupa kalian ucapan ucapan kufuran. Ketika diingatkan, ah, pasti gak sampai berbuat begini. Mosok deh. Benar tak? Yakin bang? Tidak, saya enggak perlu seperti itu. Benar lah. Oh iya kan? Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya, orangnya yang lupa itu. Ada kealpaan. Ini, apa kok seperti ini? Iya, emangnya kenapa enggak? Seperti itu. Itu kan kafir. Kenapa kafir? Lu kan belajar bersama. Kajian A, kajian B. Itu kan dengan kuhur. Oh, iya, iya. Lupa saya kalau itu pemerintahnya kufur. Kapan menghalangi orang berkata-kata? Ada tidak boleh mengkafirkan dia kalau dia berbuat atau berucap karena kelupaan. Yang keempat, penghalang yang keempat ialah keterpaksaan. Namanya ikrah, keterpaksaan. Dia dipaksa mengucapkan kata-kata kafir. Dia dipaksa berbuat kekufuran. Ingat ini karena bin Abdul Mullah yang namanya keterpaksaan. Ialah kalau kamu tidak mengerjakannya, maka akan menimbulkan malah bahaya besar pada dia. Itu namanya keterpaksaan. Padahal yang pasir itu sudah ada di lehernya itu. Mau kafir apa enggak? Itu keterpaksaan. Rasul Belanda biar jalan. Jadi kan mati ada. Atau masih mana-mana. Saya ada bayaran masih masih muda. Masih panjang masa depan saya ini. Mau berawal dah. Ini dari sini nih pertanyaan ini. Masih dulu. Kalau sekarang pistolnya, nah, pada kepala. Nah, mungkin tahu tangan. Saya tidak tak mati. Nah, mau apa ini? Mau kufur apa enggak? Mas, itu kondisinya. Ketika Anda mengucapkan kekufuran tadi, atau mengerjakan kekufuran tadi, dimaafkan. Dengan ketentuan, hati kamu betul-betul penuh dengan keimanan, betul-betul terpaksa dengan tindakan tersebut. Enggak ada untuk kelima. Sudah demikian. Dan yang kelima disebut dengan takwil. Takwil itu bahasa gerakan tendensi melakukan tindakan kekufuran, tindakan ucapan teman kufur dikarenakan tendensi tertentu, entah itu mencari mata atau tendensi politik atau yang misalnya ada orang mengaku dirinya muslim, tiba-tiba dia mengikuti perayaan galungan. Galungan apa? Namanya galungan. Perayaan sore. Hindu. Tiba-tiba dia bareng-bareng sama orang Hindu sujud syukuran. Tindakan apa ini? Tindakan apa ini? Kesirikan besar termasuk tindakan yang membatalkan keislaman dia. Siapa ya? Jangan-jangan terjadi. Untuk lebih sambung sujud syukuran ini. Apa saja kamu klaim dia kafir? Hah? Siapa itu? Pula kafir. Jangan kamu kafir. Suci di pura. Apa bisa? Pasti aja. Dia belum bisa. Cek dulu. Apakah sudah sampai hujah kepada dia? Atau kamu belum? Sudah usah. Sudah tahu ilmunya dia. Ngerti itu kafir. Sebentar. Kalau dia tidak ngerti, jahil lah mungkin. Kesalahan atau kafir? Ada satu kesengajaan. Kesengajaan tak salah. Lupa apa dah? Tidak lupa. Terpaksa apa dah? Pipas tidak ada yang ngerangkai dia. Jawab sendiri. Apakah dia punya tahuin? Ada tendensi tidak tentu? Walau alam. Lihat dalam orang apa itu? Ternyata itu orang sujud di pura itu dikarenakan dia kampanye untuk mencari dukungan mata orang-orang Hindu. Contoh dan gitu ya. Jika dia datang ke situ dalam rangka untuk mencari mata. Dalam rangka saya dukungan, cari suara. Tapi dengan cara sujud di pura. Itu namanya tendensi politik. Apa kita lihat? Coba lagi lagi. Tiga. Kenapa? Ada unsur takwil. Ngerti? Tidak gampang ya. Itu perhatian betul. Membedakan hukum umum dan hukum konstitusional. Baik. Ini yang tidak ada pada mereka orang pergerakan. Orang pergerakan itu dapat sampai dari begini ini, Evan. Tahu sama mereka malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafir kafir bawah. Mau betul betul. Yakin yakin. Jangan kan sedikit kurus. Jangan santai-santai kejar soal berjamaah dengan muslimin. Tidak kan? Kenapa kafir? Iya, dikarenakan penguasa itu berhukum dengan undang-undang Pancasila. Itu undang-undang tauhid. Itu undang-undang kafir. Maka itu penguasa yang kafir. Wah, mantap. Dan itu sampai sekarang masih ada. Keyakinan-keyakinannya para pemuda-pemuda yang bergerak, pemikiran kafir yang kawan muka itu tanya. Misalnya. Nah, Indonesia raya ini itu penguasanya jadi dokumen empunya mereka ya. Mereka sampai sekarang yakin dengan yakin-yakinnya penguasa Indonesia raya kafir. Itu mereka. Seputar semuanya. Dari mulai yang kutor yang berjauh-jauh yang kutantun. Dikatakan kafir. Kamu dikatakan kafir? Iya, dikarenakan dia tidak menggunakan undang-undang hukum Islam. Menggunakan undang-undang buatan manusia. Kafir. Maksud. Karena kafir, mereka pun mencanangkan yang memenuhi kita. Perang melawan kekufuran. Ternyata pala kapal lagi dalam bahasa manusia. Yang mereka mau kalian lihat, nanti, program mana ya? Ini yang dipakai. Yang saya ingat sekarang, yang sekarang ini. Sehingga ringkasnya yang Allah bilang Rasulullah yang dibacakan pembahasan Islam yang keempat tadi. Pembahasan Islam yang keempat ialah berfokus dengan selain hukum Allah. Dengan empat perincian tadi dan kita bisa menforis itu orang kafir kalau keislamannya kalau terpenuhi syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Dan ingat, yang menforisnya bukan selama, yang menforisnya ialah para ulama. Kembalinya kepada para ulama. Paling-paling anak panjang ini dikarenakan sama penting hal-hal tentang berarti semua sebagai beteng prinsip. Karena supaya jangan sampai ada bersatuk di dalam pemahaman-pemahaman yang sangat mengerikan yang ada pada kebanyakan pemuda pemuda. Pada pembatal yang kelima. Pembatal yang kelima ialah seseorang yang membenci Islam. Seseorang yang membenci Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau sebagiannya, seseorang yang membenci Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau membenci sebagiannya. Kata para ulama, walaupun dia mengamalkan Islam tadi. Dikatakan kafir. Jadi ini orang gambarannya amaliyahnya amaliyah muslim. Tapi keesekotnya keesekot kafir munafik. Ini namanya zindiq. Zindiq iman. Di hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam dan muslim. Benci yang luar biasa. Benci kepada Islam yang dibawa sama Rasulullah. Tapi zahirnya dia muslim. Ya, sholat. Kalau puasa Ramadannya bareng-bareng puasa Ramadan, yang namanya sedekah infak, ya sedekah infak, ya zakat yang mengeluarkan zakat, ya senang haji dan menikahnya, tapi hatinya itu trombol benci dengan Islam. Itu namanya zindir, kemunafikannya sah. Kafir. Akhirnya, antum lihat dalam surat Muhammad. Mulanya surat Muhammad ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Muhammad ini yang turun setelahnya Al-Ahqaf. Saya pakai yang ini ayat yang ke-8 ayat yang ke-8 itu ayat yang ke-8 sampai 9. والذين كفروا فتعسًا لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Sangat tegas. Allah mengatakan dalam ayat ini dengan sebutan orang kafir. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang telah kafir itu, fata'afan lahum, maka kecelakaan untuk mereka. Wa dhalla a'malahum, dan Allah sesatkan amal-amal mereka. Kenapa orang kafir? Allah katakan setelah itu, sebabnya, zalika bi'annahum karihu man zalallah, dikarenakan mereka itu membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka. Fa'ahbata amalahum, maka Allah pun menghapuskan amal-amal mereka. Nah, dikatakan kafir, dikatakan membenci apa yang Allah turunkan dari Islam ini. Karena itu namanya kemurtadan, pembatal Islam dikarenakan kebencian. Walaupun berarti aku mengamalkan. Allah berkata, ayat ini yang terima, yang keenam, seseorang yang mengejek, memperolok-olok, seseorang yang mengejek, yang memperolok-olok Allah atau Rasul, Allah atau Rasul atau Al-Quran atau agama ini, atau melecehkan para ulama karena ilmu mereka, melecehkan para ulama karena ilmu mereka, atau melecehkan syariat Islam yang ada. Sekali lagi ya, seseorang yang mengejek, melecehkan, memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau agama ini, atau para ulama dikarenakan ilmu mereka, atau memperolok-olok syariat Islam yang ada, dinyatakan batal Islam. Ada seseorang yang na'udzubillah min dzalik menyatakan Allah itu dewa air. Apa hubungannya? Batal Islam. Kalau yang mau tadi perangkat kalau jangan lagi saya sampai ngomong seperti ini. Nah, udah sudah. Saya kasih mengejek, memperolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang membantah juga ngabur. Ada yang ngomong, kalau Allah dewa air, kalau butuhnya, nah, udah bilang dengan itu. Itu juga mata hanya ngabur. Jadi sekarang kan yang dibantah orang kafir, yang membantah orang goblok. Jadi ya, sama-sama kaburnya. Karena dia kata, omongan kamu omongan kafir. Kalau kamu sampai meyakini ucapan yang semacam itu, kita akan sesat. Allah. Begitu pun dengan Rasul Muhammad. Dilakukan oleh orang-orang kufar ya, bagaimana diri yang terang dalam dunia itu, sama membuat karikatur-karikatur yang menjelaskan Rasul Muhammad. Rasul di rambutnya dikasih pokok yang ada teroris dan misalnya itu ada kekufuran dan Noah kafir yang melakukannya ya Pak. Kalau pandinya ada orang-orang yang mengaku muslim berbuat demikian kafir dikatakan fatal ya Pak. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. di zaman kami ini para bina ada tindakan-tindakan yang termasuk melecehkan mati. Tapi orang tidak sadar dari itu melecehkan. Modal. Yang sekarang ini banyak beredar ialah tentang apa namanya yang beberapa waktu yang lalu tentang apa namanya film-film dokumentasi, film-film tentang hati. Ya, pertama aja menceritakan tentang mati Nabi Daud. Ada seseorang yang namanya filmnya ada, mesti ada aktornya, ada yang berperan, ada yang berperan jadi iblis, jenawatnya yang panal katanya, ada yang berperan sebagai seorang mati di tubuh mukanya, anggir ya. Itu kata orang awam pelecehan kepada Nabi tersebut. Tindakan pelecehan, tindakan yang sesungguhnya kekufuran dan yang tak sadar. Nah, udah bilang ya. Itu yang ada kekufuran. Dan satu lagi yang lain ini ialah apa? Serial komik-komik Islami. Ada? Benar-benar ya? Komik-komik yang bergambar dulu. Tapi serial para mati. Serialnya para mati. Kisah tentang Nabi Musa dengan apa lagi? Dibikin sebagai komik yang tidak dijabat dengan percakapan segala macamnya. Kalau di sini kalau tidak ada Allah, mereka menggambarnya dengan seseorang. Tahu sebenarnya menggambar Nabi Musa digambarkan kayak orang yang sangar, orang yang sakit, yang pemis dan segala macamnya oleh Nabi Musa. Nauzubillah. Itu pun juga bentuk pelecehan kepada Nabi, itu kekufuran dalam keadaan mereka. Hari-hari ya, sekarang banyak, banyak sekali pada kawasan itu hal-hal yang dikerjakan oleh alam Islam itu merupakan pelecehan dalam keadaan mereka. Di zaman sekarang ini, orang dinahan semua yang paling banyak dilecehkan ialah Islamnya. Islam dan syariatnya, Islam dan syiar-syiarnya, dilecehkan, melecehkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Sangat banyak, sangat banyak. Contoh di masyarakat atau di sekitarnya, mereka tidak sadar tidak itu merupakan kekufuran. Hah? Alhamdulillah, pak. Yang siapa saja, pak? Selamat siang. Mereka bagaimana bahasanya? Banjiran. Allah SWT melihat lewat di depan orang-orang yang tidak muslim. Awas tsunami, awas tsunami, awas tsunami. Ada kan ada banjir besar gitu. Di sisi yang di akar juga jelas di keras. Awas banjir. Nah, di bilang. Melecehkan apa? Melecehkan sunnahnya Rasulullah. Apa lagi pak? Masakanya banyak kota kata ini. Banyak hal ini. Nah itu dia. Melihat orang yang seperti itu, langsung menyebutkan suara ini pak. Naur bila. Nah gitu ya. Sebagian orang juga kata kebingung juga. Ada bila gitu. Yang melecehkan dia butuh, yang batas juga butuh. Ada kita, nyata itu. Terus sebagai ikhwan dulu zaman tahun 90-an tetap berikhwan lah pun dari seperti ini mungkin hanya marahnya ada orang yang melewati ikhwan tadi ini dia berjenggol langsung potas itu orang katakan dia udah luar biasa ikhwan tadi ini ikhwan langsung di potas jika menyuruhkan seorang ikhwan yang lainnya dia menyuruhkan apa? Yang lain, tahu tidak mengalami keliru, bantahnya pun tidak kehilangan. Akhirnya, apa pun itu orang itu, Nauzubillah. Ini tuh tindakan pelecehan yang sesungguhnya itu merupakan kekufuran dan kenafasan. Hati-hati, jangan sampai melecehkan Allah atau Rasulnya atau ajalannya atau sunnahnya Rasul. Kalau kamu melecehkan itu orang yang kamu maksudkan, itu riba, punya hal. Tapi yang ya, kalau kamu inginkan adalah sunnahnya Rasul yang melecehkan kekufuran. Kayaknya bahasa disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke 65 sampai 66. At-Taubah ayat yang ke 65-66. Walakin sa'altahum layakulunna innama kunna nakudu wa nal'adu kulla lillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نفعاً طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan golongan dari kamu, lantaran mereka tobat, niscaya kami akan menghadap golongan yang lain. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Sangat berbahaya. Allah memberikan Rasulnya dalam ayat ini untuk menyatakan kepada mereka yang suka memperolok-olok agama. Qul, katakan oleh Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan oleh Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya engkau menyeksek, memperolok-olok? Allah katakan, la tastahzi'un, jangan minta maaf, jangan tanya alasan. Mereka kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah iman kalian. Dikatakan murtad saja agamanya dengan tetap memperolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya. Hati-hati. Kalau belum bisa mengamalkan sunnah, iya, ingin saja restui, ridhoi, sukai orang-orang yang mengamalkan sunnah, jangan sampai Anda terjatuh dalam tindakan pelecehan. Pembatal dari yang tertuju. Ini maunya salah dobel, jadinya panjang ya. Ilmu. Pembatal yang tertuju ialah sihir. Sihir ya, karena sihir semuanya panjang. Dan sihir termasuk daripada pembatal-pembatal Islam. Nah memang, sihir ini maruf ya. Ini panjang dengan berbagai macam jenis-jenis. Di antara ayat yang menjelaskan masalah kafirnya orang-orang yang belajar sihir disebutkan di Al-Baqarah 102. Itu panjang ayatnya. Dari kata saja panjang ayatnya cerita tentang Harut dan Marut. Disebutkan di panggilan ayatnya Allah mengatakan وَمَا يُعَلُّ لِمَانِ أَحَدٍ حَدَّ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَتَ الْقُرْءِ. Dan mereka berdua dalam mengajari ilmu sihir ini kepada seorang pun hingga sesuatu yang mengatakan sesungguhnya kami ini fitnah, kalau tak so, maka pun jangan kafir dengan sebab sihir itu. Al-Baqarah 102. Sihir panjang mubahkan. Sihir, persukunan, aset, endung, misalnya, ramal, macam-macam. Pembatal yang pertama. Pembatal yang ke-8 ialah membela orang-orang kafir. Membela orang-orang kafir, loyalitas kepada mereka untuk memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Membantu loyalitas kepada orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. ini termasuk wala loyalitas yang kafir. Loyalitas kecintaan dalam hati sama yang betul-betul sangat kuat sehingga membuat seorang muslim menjadi kafir. Di antara ayat yang menegaskan masalah ini, satu kali lihat di Al-Maidah aja. Cukup banyak ayatnya di Al-Maidah ayat yang ke-51. Ancaman bagi orang-orang yang loyalitas yang cinta bukan kafir dihukumi sama dengan orang kafir tadi. Itu kalau cinta membantu loyal kepada kafir sampai kalau tingkat memerangi kaum muslimin. Nah, Al-Maidah ayat 51. Mulai. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, yang dijadikan sebagai hujjah pada kalimat wa may yatawallahum minkum fa innahu minkum. Dan barang siapa yang berloyalitas, itu mana yang lebih tepat. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan orang-orang tetap. Niwala, loyalitas, kecintaan sampai tertingkat membela, menolong orang kafir untuk membasmi kaum muslim. Nah, pembatal yang ke-9, seseorang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Seperti Khadir, Nabi Khadir yang tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Nah, ini sudah dikatakan pembatal Islam. Siapa ini orang yang mengatakan Allah lebih banyak terjadi pada orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang dinasihatkan yang sudah sampai dengan tinggi, mereka ini membagi kaum muslimin menjadi 3. Ingatan yang terkenal itu. Ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat, ada tingkatan ma'rifat. Ini kaum dunia. Kalau tingkatan yang pertama, tingkatan saya kepada mereka. Tingkatan saya, ya antum-antum ini, kaum muslim ini, yang masih terikat dengan syariat. Tidur sholat, tidur puasa, tidur zakat, tidur haji, tidur baca ini, tidur ini, itu amal ini, amal itu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu kalian, mas syariat, tingkatan orang awam, kawannya mereka. Adapun yang tingkatan hakikat dan ma'rifat ini yang paling tinggi. Seseorang yang mencapai tingkatan hakikat ma'rifat yang sangat tinggi, sehingga dia betul-betul lepas dari yang namanya syariat. Lepas dari yang namanya syariat. Sholat? Enggak, gak ada buat bukan sholat. Itu untuk orang syariat. Kami hakikat dan ma'rifat. Kalau mereka yang takut ketahuan, mereka yang mengatakan kalau kami sholatnya di Mekah, kalau antum sholatnya di Medina, kalau kami di Mekah, padahal pernah sholat. Ya Rasulullah. Kalau ada orang yang punya i'tiqad, punya keyakinan dirinya telah mencapai tingkatan hakikat atau ma'rifat dalam artian lepas dari Islam ini, maka dia kafir. Maka dia kafir. Termasuk membatal Islam. Semua orang gak bisa lepas dari agama ini. Jangankan kamu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam makhluk yang paling baik, yang paling utama, seorang Nabi, seorang Rasul, masih salat, dia masih beribadah, dia masih beramal soleh. Wah, kamu tidak? Nah, ini jelas jelasnya ya. Jika ada yang mencari selain agama Islam, yang menyatakan kafirnya orang yang menyanyiannya, yang bangunnya, yang mencari agama Islam, untuk melihat dalam surat Al-Imran ayat yang ke 85. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Nah ya, ini sebenarnya adalah dinyatakan secara yang merugi bagi orang-orang yang mencari agama selain Islam. Allah mengatakan, ya terakhir, yang terakhir ialah al-i'radu an dinillah. Pembatal Islam yang terakhir ialah seseorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak mau mempelajari prinsip-prinsip Islam, tidak mau pula menghafalkan Islam. Goreng kepada cara kemauan. Banyak i'rabun anjina. Berpaling cara kemauan. Tidak mau belajar Islam, tidak mau mempelajari prinsip akidah Islam, wa tidak mau pula mengamalkannya. Saudara-saudara, paling dari Islam dinyatakan kafir. Sebenarnya Allah mengatakan di Al-Qur'an yang ketiga, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Al-Qur'an ada yang ketiga, Al-Qur'an ayat yang ke 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang pasti, dan nanti dari kiamat dia akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Nauzubillah. Qur'an 124. Ini 10 pembatal. Setelah kemarin ini berkenal semua, saya ingatkan kembali prinsipnya harus sunnah yang saya katakan tadi. Antum harus bisa membedakan antara hukum secara umum dan hukum syar'i. Hanya ketika antum melihat ada orang yang pada dirinya terdapat satu atau dua atau lebih pembatal-pembatal Islam, tidak bisa langsung kamu fahit non-muslim. Bisa kamu mengatakan bahwa barang siapa yang ada pada dia pembatal A atau B atau C, dia kafir. Bisa. Sama umum. Tetapi untuk fahit, belum bisa. Harus terpenuhi persyaratan dan tidak apa penghalang. Dan yang menghubunginya ialah orang. Paham ya? Sehingga tidak mudah mengkafirkan orang. Allahu ta'ala wa ta'ala wa ta'ala. Nah, ini pembahasan oleh Islam. Kami berapa? Terus kira apa kita? Terputar masalah 10 kepada Jepang. Maksudnya ada orang yang mengkafirkan pemerintah dengan sama hasil dengan cara yang berbeda. Apa hukumnya orang mengkafirkan ini? Jangan menanyakan. Minimal yang mengatakan Rasulullah itu merupakan ciri-cirinya di bid'ah. Misalnya global, orang-orang yang mengkafirkan pemerintah dengan tanpa hak, dengan tanpa sumber yang jelas, itu merupakan ciri-cirinya di bid'ah. Tapi untuk kamu berkata pulang alih bid'ah, sama dengan tadi, harus terpenuhi syarat dan dinamakan yang jelas di ciri-cirinya mereka. Ini barang yang ada pada mereka. Ada. Mungkin ini. Mungkin sampai apa kasih dua kasir? Ya enggak. Lain. Oh enggak. Upaya yang sama tersedia, upaya menegakkan hujjah pada orang-orang yang seperti ini, itu bisa dengan cara langsung. Dialog langsung, kirim surat, ngasih kitab, ngasih buku, sisi, dan segala macamnya. Sampai pada tingkat ini orang betul-betul menunjukkan inat penentangannya. Ya gak cukup sekali dua kali, ya posnya panjang. Gak cukup sekali, kamu bentak-bentak, sudah saya nasihat di kafir dia. Gak menurut, oh gak bisa. Baik. Allah. Ada apa? Perincian yang 4. Yang mana itu? Perincian masalah apa ini? Oh, pada penghalang. Ya, banyak. Tapi tidak saya sebutkan dengan anda memang penyebutan salah dosa. Itu harus dibahas khusus tentang masalah awas bahaya takdir. Nah, itu harus maha berkhusus. Seolah hati mengajar. Tentang pembahasan masalah itu sebenarnya menggunakan dalil. Ketika pembahasan masalah ikrah, keterpaksaan di bawah ayat bila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ayat yang tentang caranya amal berhasil orang yang dipaksa dalam keadaan yang sejatuh dengan keimanan. Kelupaan doa yang mau baca kepada Rabbana la tu'akhirna inna dina au akhbana. Kayak gitu ya. Ya janganlah hukum kami kalau kami salah atau kami lupa. Asli lah kecil ya. Itu asalnya itu bukan berdiri. Para kamu. Ya, kalau macam ini sekarang. Sudah ada yang sudah ini. Saya rasa. Oh, yang pendek kita dulu. Kenapa? Itu kan artinya dia kan murah-murah. Itu sih urusan hatinya dia. Saya nggak tahu. Tapi secara bahasa kita melihat ini orang tidak punya etika semacam itu. Semata-mata tadi tidak ada ya terangan-terangan yang lainnya. Kuliah apa? Musim kampanye tahu-tahu dari dukungan masa di Pulau Bali itu dikuruh supaya dapat warna merah misalnya. Itu sama ditanyakan langsung warna pada para masa itu tahun berapa? Sesuai dengan 3 kali tua itu tahun berapa? 60-an? Oh, tidak boleh. Motor. Yang baru-baru ini? Pilpres itu tadi ini? Kalah ya? Motor. Itu sebut. Apa itu acara? Kalau tak. Ya, melakukan apa? Ikut acara kalangan dari itu. Tetapi, maksud saya begini, orang yang melakukan tak dia tak tahu. Melakukan apa? Ini kan tak dia tak tahu. Ini mereka pun tak tahu hukumnya tidak tahu. Tapi kan, artinya dia ngerti itu perkara-perkara yang apa. Cuma dia mentakwilkan. Karena sebenarnya begitu. Contohnya lain. Sekarang yang disebutkan sama orang terkait dengan masa demokrasi. Demokrasi telah dicampur kekufuran, sepakat para ulama. Demokrasi kekufuran. Sebagian orang-orang yang mengkampanyekan ini mengatakan bukan demokrasi, itu namanya curo. Siapa ya? Itu namanya takwil. Pakai ayat wa amruhum syura bainahum, dan urusan di antara kaum muslimin itu musyawarah di antara mereka. Wa syawirhum bil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam semua permasalahan. Syura, demokrasi adalah syura. Itu namanya takwil. Jika ada kata muslim kubur bin haji rahimahullah, dan orang-orang semacam itu belum mengatakan laula takwil la kafarnah. Tokoh-tokoh yang semacam itu, kalau bukan karena takwil semacam ini, kami kafirkan dia. Dia mengkafirkan demokrasi. Berhubung dia mengatakan, itu bukan demokrasi, itu namanya syura. Itu namanya takwil. Dia kan demokrasi, tidak boleh. Tapi dia takwilkan, bukan demokrasi, itu namanya syura. Itu dia sudah dibilangnya mendorong dia untuk acara tadi itu. Bukan yang cepatnya dia. Saya muslim, saya muslimah. Tapi tentu untuk mengangkat suara saya nanti di parlemen harus menggunakan ini caranya untuk meraih suara merah. Itu kan merah ya. Sebenarnya tender. Itu udah hati ini ya, apa ya? Iya dong. Tadi kan. Waktu pada bahasa Inggris. Apakah sulap itu termasuk syirik? Anda baca majalah Syariah atau tahu? Dengar, coba ya. Sebutkan sekian banyak ini semua dimasukkan dalam urusan perkebunan. Dengan ini juga masih ya. Sulap ini. Sudah beri jenis tak? Oh, belum beri jenis tak? Atau baca dengan ringgi kajian-kajian yang utama masalah yang terbaru. Pernah masalah itu. Jangan saya dimasukkan. Bolehkah berbicara di waktu mendengarkan adzan? Jawabannya ada istilah di kalangan para ulama terkait dengan masalah menjawab adzan. Hukumnya wajib atau tak sunnah? Pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian sedikit mengatakan wajib. Kalau pendapat yang mengatakan wajib, maka tidak boleh bicara ketika ada, harus ditinggalkan dari jauh. Paham ya? Pendapat jumhur ulama menyatakan sunnah dan wajib. Sunnah dan wajib. Mereka percaya dengan hadis riwayat Muslim dengan saya. Ketika Rasul SAW ketika azan dikumandangkan, Rasul SAW mengucapkan kata-kata yang lain, berbicara dengan kata-kata yang lain. Sehingga mereka mengatakan hukumnya sunnah menjawab azan. Kalau sunnah, maka ada masalah berbincang-bincang nanti yang mendengarkan pengalaman. Barakallah. Dan pendapat yang mendekati pendapat jumhur hukumnya sunnah. Semuanya lebih afdal, tidak akan besar keutamanya, dijawab azannya. Bentar, selama azan, diam dulu jawab azan, dan selesai, baru kemudian jawab jalan. Jangan sampai luput dari pahala. Apalagi doanya ini. Allahumma rabbana hadzihi ta'ala ta'ala. Kapan diadakan taklim khusus takwa tentang pendidikan anak dalam Islam? Ini banyak pesanan. Dulu saya rasa juga pernah terima jelas saya mengenai pendidikan anak. Apa itu? Meretak apa? Apa itu? Apa itu? Masa lagi ya sudah, sementara. Ini kemarin dikasih pesanan tema pernikahan muda dengan anak muda. Dulu sudah dibahas. Ini pesawat berikutnya dari kader dalam Islam. Ya, jangan lupa nyaman. Pendidikan anak kita. Tuh. Lupa lagi. Tadi yang saya usul. Tema pekan depan. Tengah rumah tangga kan ya. Dibahas tentang masalah pernikahan muslim dengan Indonesia. Ada pesanan sekarang pendidikan anak dalam Islam. Milih yang mana? Dapat perata ya. Jangan apa. Ini banyak yang saya perlu dikal lah. Hah? Ada kitab ni. Berapa? Wah, ini bukan pembahasan kita secara umum, secara khusus. hukum pernikahan muslim dengan non muslim. Diminta pembahasan lengkap dengan masalah itu. Hukumnya bagaimana, walinya ya apa, gimana warisannya, nanti bagaimana kalau dia dari besar, ikut sama siapa, kalau mau nikah, siapa walinya, dan segala macamnya. Itu yang diminta. Itu tadi ya. Jadi siapa dulu? Menunggu antrian. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang murtad di zaman sekarang ini? Kalau hukum Islam terkait dengan yang murtad, itu dia apa lagi? Penggal lehernya. Dibilang dalam hadis Abbas, Rasul mengatakan, man bajjala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agamanya, bunuh dia. Faqtuluh. Jadi nanti di sini dalam prinsip Islam terkait dengan masalah hukum menghukum itu tugasnya pemerintah. Tolong ditempat baik-baik. Paham ya? Ini bukan pembahasan masalah hukum Indonesia, hukum positif dan segala macam negara hukum, bukan. Itu memang prinsip Islam. Dalam prinsip Islam ini yang terkait dengan hukuman had, hukuman takdir, hukum orang segala macamnya, tugasnya semua pemerintah. Tugasnya pemerintah. Kecuali kalau pemerintah itu menugaskan beberapa orang individu-individu masyarakat sebagai wakil pemerintah. Kita sobel. Astagfirullah. Nah, ya. Ketika kamu membaca hadis, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Itu bukan kemudian pembunuhan massal orang murtad. Bakal kita sendiri. Tahu-tahu kamu sudah persiapan, nah, yang akan terjadi di belakang, ada yang murtad, yang murtad di keras, langsung di operasi rumahnya, sebelah dia, bunuh dia, manfaat jalan tidak lupa dulu, dia luar kata dengannya, terus tak, dan itu memiliki prinsip Islam, dikembalikan kepada siapa ini, laporkan, nah, bulan murtad adalah siapa ini. Dalam tangan yang baik. Dalam Islam dibunuh. Berarti negara pemerintah. Bagaimana kalau ada orang yang hanya memilih hukum syariat Islam yang mudah dilakukan, yang enak-enak saja. Sedangkan hukum syariat yang menyesatkan tidak dia jalankan. Mereka ini termasuk golongan yang mana? Saya mengkhawatirkan ini golongannya kaum munafikin. Kaum munafikin begitu. Yang enak-enak, ya Allah. Yang berat-berat, malasnya luar biasa. Katanya Rasul, sholat yang paling berat dirasakan kaum munafik salah lagi. Subuh sama Isya. Subuh sama Isya, beratnya minta ampun. Ya, kalau kepilih yang enak-enak, jamaah itu maghriban aja. Ya banyak orang keluar dari rumah, banyak orang di masjid, subuh waktu sekarang mungkinnya agak gini. Subuh sekarang agak lebih gini. Nah, hawanya sekarang agak berubah. Ini enaknya selimutan aja. Hah? Kan sholat. Ya, kita pilih mulai kan. Ya, baca kul huru pulau bawah dan masih nak apa yang dekat ke utar. Ya, lima menit selesai, berguna lagi. Enak kan? Nah, itu namanya orang-orang menarik. Dikhawatirkan proses itu penyakit mental. Prinsip Islam ya Allah. Dalam berislam itu harus dapat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Selodongan ya. Selodongan ya. Seluruhan. Para kawan. Yang enak, yang gak enak, yang kamu berat, yang kamu gak berat, semua upaya kamu mengerjakannya. Selalu pandang. Proses ini, hari ini, terus maju, maju. Semakin lama semakin baik, semakin bagus selamanya. Di zaman sekarang ini, orang bin Abdul Mullah, tipenya orang seperti itu. Ya, kepingin golongnya gampang-gampang. Yang enak-enak. Ya apa ya? akhirnya dikarenakan sudah tipe yang semacam itu, kajiannya pun juga begitu. Nyari kajian-kajiannya gampangan, yang ustadznya itu gampangan lah. Apa boleh jilbab? Boleh, gak apa-apa. Kalau gini ustadz? Gak apa-apa. Kalau gini? Ya sebaiknya. Tapi ya gak apa-apa. Kali-kali itu yang sangat di dalam dulu kita lah banyak orang sekarang. Allah minta bahkan siapa ya haram-haram makhluk-makhluk wajib-wajib sunat-sunat itu Islam dalam kerabatan lagi karena Allah dan kalau aku sudah total kalau berislam itu ringan karena yang ringan ya Allah kasih barokah insya Allah yang penting haram. Bagaimana dengan hadis mengenai seseorang yang berkorban lalat karena takut dibunuh, tapi dia menolak. Sedangkan orang yang tidak mau berkorban demi bagus, walaupun seekor lalat akhirnya mati, dia pun terampulkan. Apakah ini yang bisa dihubungkan dengan seluruh pasal tersebut? Al-Jawab tidak dihubungkan. Kenapa? Hadisnya lemah. Itu aja baik secara makhluk. Kalau sadarkan pada Rasul Sallallahu itu lemah. Ya betul, keinginan saya itu ucapannya sahabat sama dengan tadi. Itu pun dengan penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ini tidak dimaksudkan dalam pembahasan permasalahan. Itu justru dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang haramnya, syiriknya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah walaupun dalam bentuk lalat. Kamu mempersembahkan salam, bikin sesajen untuk mengagungkan pohon selamat. Jadi, walaupun cuma selamat, nggak harus ayam putih atau ayam hitam atau segala macam. Selamat itu ya tadi, nilainya itu kamu persembahkan untuk bau resto, pohon beringin yang gede ini, tolong selamatkan saya, dan selesai itu besar ukurannya. Allah.